Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, begitu juga atas nikmat Islam, dan tak terkecuali di antara nikmat yang besar yang patut kita syukuri adalah nikmat hidayah. Yang dengan nikmat hidayah ini kita bisa berjalan di atas iman, begitu juga kita bisa berjalan di atas Islam, dan juga dengan nikmat hidayah kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membedakan mana jalan-jalan kebenaran dan mana jalan-jalan kesesatan. Dan dengan nikmat hidayah pula Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita, mengokohkan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral talabah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini, pada malam hari ini, akan kita lanjutkan dari pembahasan seputar masalah akidah dari kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad wa Raddu ala Ahli Syirki wal Ilhad. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan sebagian metode atau manhaj atau jalan yang ditempuh oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwasannya Ahlu Sunnah wal Jamaah mereka menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, begitu juga sifat-sifatnya, sesuai dengan apa yang ditunjukkan di dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga telah kita sebutkan kaidah yang pertama atau usul yang pertama di antara prinsip dari prinsip Ahlu Sunnah di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya Ahlu Sunnah wal Jamaah mereka memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu tauqifiyah, yaitu mereka memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang ditunjukkan di dalam Al-Qur'an, begitu juga yang sesuai dengan yang ditunjukkan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya kaidah yang pertama ini dari kaidah yang disebutkan oleh para ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah di dalam memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah berhenti di atas dalil. Mana yang ada dalilnya mereka tetapkan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan mana yang tidak ada dalilnya mereka tidak menetapkannya. Kemudian kita lanjutkan ke kaidah yang kedua atau prinsip yang kedua yang disebutkan oleh para ulama dari prinsip-prinsip Ahlu Sunnah di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah annama wasafallahu bihi nafsahu aw wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fahuwa haqqun ala zahirihi. Kaidah yang kedua adalah bahwasannya apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sifatkan dirinya atau yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifatkan Allah Subhanahu wa taala dengannya, fahuwa hakun ala zahirihi, maka hal tersebut adalah sebuah kebenaran sesuai dengan zahirnya, sesuai dengan maknanya. Laisa fihi uhaji wala alghazu, maka tidak boleh padanya terdapat sesuatu yang ditebak-tebak, sesuatu yang dibayangkan. Bal ma'nahu yu'rafu min haitsu yu'rafu maqsudul mutakallimi bikalamihi, bahkan maknanya itu diketahui sesuai yang dimaukan oleh yang berbicara, yaitu Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Jadi kaidah yang kedua ini yang perlu kita fahami di dalam menetapkan dan memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita fahami sesuai dengan apa adanya, sesuai dengan zahirnya. Kalau misalnya sebagaimana yang telah kita sebutkan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memiliki al-yad, maka kita artikan, kita maknahkan yang dimaksud dengan yad ini adalah tangan. Begitu juga disebutkan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki wajah, maka kita terjemahkan, kita artikan yang dimaksud dengan ini adalah wajah, sesuai dengan apa adanya. Sebagaimana pula yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitabnya Aqidah Wasithiyah, ini adalah sebuah kitab yang membahas tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Kalau kita ingin lebih panjang lebar, lebih terperinci di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, banyak kitab yang bisa kita bahas atau kita baca atau kita pelajari, seperti Al-Qaidu Al-Muthlah, begitu juga yang masyhur di tengah-tengah penuntut ilmu, yaitu kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Yang kitab ini adalah secara khusus membahas secara panjang lebar dan terperinci tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan, "Wa minal imani billah al-imanu bima wasafahu bihi nafsahu aw bima wasafahu rasuluhu min ghairi tahrifin wala ta'dilin wa min ghairi takyifin wala tamtsilin." Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam rahimahullah, termasuk di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beriman dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan tentang dirinya. Begitu juga beriman terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Allah Subhanahu wa taala. Min ghairi tahrifin, tanpa mentahrif, tanpa mentakwil, memalingkan makna yang sebenarnya kepada makna yang lain yang batil. Sebagai contoh yang disebutkan oleh para ulama seperti sifat istawa, Allah sebutkan di banyak ayatnya, di antara sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala itu beristiwa, bersemayam, ya tetap di atas langit. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman yaitu Allah Subhanahu wa taala itu beristiwa. Dan mana istiwa disebutkan oleh para ulama adalah 'ala wartafa'ah wasu'adah wastaqarrah. Maksud Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas ars, di atas langit, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala itu tinggi dan menetap di atas langit. Tinggi dan menetap di atas langit. Maka dari ayat ini bisa kita ambil faedah. Dari faedah yang bisa kita petik, di antara sifat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas langit. Ya, Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Dikuatkan pula nah dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang bahwasannya keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu di atas langit. Yaitu ketika seorang budak ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya budak ini na'am dipukul ya oleh seorang sahabat Muawiyah ibn al-Hakam karena telah lalai ya menjaga gembalaannya sehingga salah satunya hilang. Nah, setelah itu dipanggillah budak ini ya menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada budak ini, "Aina Allah?" Di mana keberadaan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian ya budak ini sambil menunjuk ke langit dan mengatakan fis sama. Allah Subhanahu wa taala itu di atas langit. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan a'tiha fa innaha mu'minah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bebaskanlah budak wanita ini karena dia sekarang adalah seorang mukminah. Maka hadis ini pula menguatkan bahwasannya keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu tetap ya di atas langit, tinggi di atas langit. Adapun yang disebutkan oleh sebagian manusia atau sebagian kaum muslimin yang mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu di mana-mana, maka ini tidaklah benar. Ya. Allah itu Esa. Allah itu Ahad. Allah itu sendirian. Zat Allah Subhanahu wa taala tidak berbilang. Allah Subhanahu wa taala itu tidak di mana-mana, tapi tetap di atas langit. Yang di mana-mananya itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Tidak ada di tempat di muka bumi ini, di ujung mana saja, di sudut mana saja, di titik mana saja. Baik di kutub utara, kutub selatan, di benua mana saja, di negara mana saja, di desa mana saja, ya di kampung mana saja. Allah Subhanahu wa taala mengetahui itu semua. Jadi yang di mana-mana ini adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Tidak ada yang tersamarkan dari Allah Subhanahu wa taala, baik dari perbuatan-perbuatan yang terang-terangan dilakukan maupun yang tersembunyi, bahkan yang dilakukan atau yang terbesit ya di hati-hati manusia. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Tidak ada yang samar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kita luruskan pemahaman yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala di mana-mana, maka ya, kalimat ini, pemahaman ini adalah kalimat yang salah, yang keliru. Tidak benar Allah Subhanahu wa taala itu di mana-mana. Allah hanya satu. Allah hanya menetap di atas langit. Adapun yang di mana-mananya itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah Subhanahu wa taala menjangkau segala aspek, segala sesuatu, luas. Ya, tidak sempit. Tidak seperti manusia. Ilmu manusia itu terbatas. Akal manusia terbatas. Tapi ilmu Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. Naam. Jadi kata Ar-Rahman istawa 'alal 'arsy. Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya, maksudnya adalah maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala itu tetap dan tinggi di atas langit. Ini makna yang sahih. Nah, ada sebagian ahlul bid'ah, kelompok menyimpang, mereka menambahi satu huruf. Ya, mereka mengatakan istawa itu maknanya adalah istaula. Ya, mereka tambahi satu huruf. Ini termasuk dari perbuatan tahrif atau takwil. Tujuan mereka adalah untuk memalingkan, ya, dari makna yang sesungguhnya, yang sebenarnya, kepada makna yang lain. Ini tujuan mereka, yang ujung-ujungnya menghilangkan makna yang sebenarnya. Yang ujung-ujungnya menghilangkan makna yang sebenarnya. Jadi mereka takwil terlebih dahulu, mereka palingkan ke makna yang lain, yang ujung-ujungnya makna yang sesungguhnya itu hilang. Ya. Jadi mereka mengatakan makna istawa di sini maknanya adalah istaula. Ya, dan ini berbeda jauh maknanya dengan istawa. Kalau istawa, ya, maknanya sebagaimana yang telah kita sebutkan itu tinggi, menetap di atas langit. Kalau istaula maknanya jadi berbeda. Maknanya adalah menguasai. Ya, jadi kata mereka bukanlah menunjukkan Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Tapi makna ayat ini kata mereka Allah itu menguasai segala sesuatu. Ya, seolah-olah ini benar. Seolah-olah ini baik padahal ini adalah sebuah ya kekeliruan. Ya, sebuah kesalahan. Nah, jadi tidak boleh kita mentahrif, mentakwil nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Kita maknakan ke makna yang lain selain daripada makna yang sahih. Begitu juga yang telah kita sebutkan, Allah Subhanahu wa taala juga memiliki sifat al-yad. Ya. Dan tangan Allah Subhanahu wa taala itu terbentang. Ya. Nah, sebagian kelompok karena mereka ingin mensucikan Allah kata mereka, padahal salah caranya. Ya, salah metodenya. Kata mereka makna yad itu bukan tangan, tapi kekuasaan. Ya, tapi kekuasaan kata mereka. Kalau kita maknakan al-yad itu tangan, maka konsekuensinya kita telah menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya dan ini tidak diperbolehkan kata mereka. Sehingga harus kita alihkan maknanya, kita takwilkan maknanya ke makna yang lain. Jangan maknanya tangan. Tapi al-yad itu maknanya adalah kekuasaan. Ya, kekuasaan. Seolah-olah ini benar. Ya. Seolah-olah baik. Karena niat mereka, kata mereka ingin mensucikan Allah. Memang benar kita harus mensucikan Allah. Kita tidak boleh ya mengotori nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita menyamakan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluknya. Itu adalah kaidah yang benar. Itu adalah maksud yang baik. Itu adalah tujuan yang benar. Hanya saja yang perlu kita perhatikan, yang perlu pula kita garis bawahi, ya, kita lakukan dengan cara yang benar. Kalau kita ingin menjunjung tinggi Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, maka kita agungkan, kita sucikan dengan cara yang benar. Adapun cara yang dilakukan oleh sebagian kelompok yang mengatakan tidak benar maknanya al-yad di sini tangan, maknanya adalah yang benar adalah kekuasaan, maka yang seperti ini adalah sebuah kekeliruan, sebuah kesalahan. Karena kalau memaknakan tangan Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaan, berarti kita telah terjatuh ke dalam kesalahan. Kita telah memalingkan makna yang sahih kepada makna yang lain, makna yang batil. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara bantahan para ulama dari orang-orang yang memahami bahwasannya al-yad maknanya adalah kekuasaan, Dan disebutkan di sebagian ayat tangan Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Ya. Berarti kata para ulama, kalau misalnya yang dimaksudkan al-yad itu adalah kekuasaan, berarti maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala memiliki dua kekuasaan. Berarti ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu sedikit, terbatas. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak luas, dan ini adalah celaan. Ya, sebuah celaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang benar, yang dimaksud dengan al-yad itu bukanlah maknanya kekuasaan, akan tetapi maknanya adalah tangan. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Nah, tanpa kita menyerupakan tangan Allah Subhanahu wa taala dengan tangan makhluk. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, ketika Ahlu Sunnah wal Jamaah ya, mengartikan, menafsirkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan zahirnya, sesuai dengan apa adanya, bukan berarti mereka menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ya. Ketika kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki tangan, bukan berarti kita mengatakan, menyamakan ya, Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Walaupun sama-sama memiliki tangan, karena hakikatnya antara tangan Allah Subhanahu wa taala dengan tangan makhluk itu adalah berbeda. Sebagaimana zat Allah dengan zat makhluk juga berbeda. Ya, jangankan sesama kita, ya jangankan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, sesama kita saja, sama makhluk saja tangannya berbeda-beda. Ya. Tak kala kita tetapkan manusia itu memiliki tangan, coba perhatikanlah. Ya. Apakah tangan satu dengan yang lain sama? Ada yang panjang, ada yang pendek. Ya, jari jemarinya pun berbeda. Ya. Lekuk tubuhnya juga berbeda. Ya, ototnya pun berbeda. Ya, begitu juga antara kita dengan hewan. Hewan pun memiliki tangan, manusia pun memiliki tangan. Apakah antara tangan kita dengan hewan itu sama? Jawabannya tidak. Ya, begitu juga ya, tangan kita dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala Ahlu Sunnah wal Jamaah mereka menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, begitu juga ya, mengartikannya sesuai dengan makna yang sebenarnya, itu bukan berarti mereka menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ya, karena mereka salah paham, dan bahkan mereka menuduh kita Ahlu Sunnah wal Jamaah sebagai kelompok al-musyabbihah. Kelompok yang kata mereka menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ya, padahal kita jauh dari itu semua. Ya, itu semua adalah kedustaan besar. Ya, sesuatu yang mengada-ada. Nah. Jadi, nyatakala kita mendapati nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kita terjemahkan, kita artikan sesuai dengan apa adanya, tanpa kita mentahrifnya. Ya, tanpa kita mentahrifnya, mentakwilnya. Kita maknahkan dengan makna yang lain, ya, selain daripada makna yang sesungguhnya. Kemudian kata beliau, wa min ghairi takyifin. Begitu juga tatkala kita menetapkan nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya sesuai dengan apa adanya, sesuai dengan zahirnya, maka tidak boleh bagi kita mentakyif, membagaimanakan, membayangkan. Ya. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, sebagai contoh misalnya Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, dan kita telah sebutkan tangan Allah itu berbeda dengan tangan makhluknya. Nah, tatkala kita menetapkan ya, sifat ini, Allah memiliki tangan, tidak boleh kita membayangkan tangan Allah Subhanahu wa taala. Oh, tangan Allah itu mungkin seperti ini ya. Ya. Oh, mungkin seperti inilah. Disebutkan di sebagian hadis, Allah Subhanahu wa taala memiliki jari jemari. Mungkin seperti ini. Ya, dibayangkannya, digambarnya, atau dipikirkan di benaknya. Makanya seperti ini tidak diperbolehkan. Kita tidak akan mampu ya mendefinisikan na'am mengastrapkan atau menggambarkan ya sifat Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya. Yang hanyalah tahu tentang sifat Allah sesungguhnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tidak akan tahu bagaimana bentuk tangan Allah. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak kala ada terlintas di benak kita atau di pikiran kita, tak kala kita menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah memiliki tangan, Allah memiliki wajah, ya, Allah memiliki jari jemari. Jangan sekali-kali kita bayangkan di benak kita. Ya, karena ini adalah sebuah kekeliruan dan kita akan terjatuh ke dalam kesesatan. Ya. Kita akan terjatuh ke dalam kesesatan. Ya, jangankan kita memikirkan, membayangkan, membagaimanakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk menggambarkannya. Nah. Ya. Kita diberikan was-was saja kita harus ya lawan. Disebutkan sebagian hadis, di antara cara atau makar syaitan untuk menjerumuskan kaum muslimin kepada dosa besar adalah tatkala manusia membayangkan alam semesta dan berlebihan. Ya. Dia membayangkan siapa yang menciptakan alam semesta ini? Pasti ada penciptanya. Sebenarnya diperbolehkan, tidak mengapa. Ya. Hanya saja kalau berlebihan tidak diperbolehkan. Nah, yang menciptakan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, di pikirannya. Kemudian diberikan was-was lagi oleh setan. Lalu siapa yang menciptakan Allah ya? Kan alam semesta yang menciptakan Allah. Ya. Lalu Allah siapa yang menciptakan? Nah, ini sudah masuk setan kepada pikirannya. Kalau sudah terbesit yang seperti ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk segera berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti setan telah memberikan was-was kepada kita. Ya, harus kita lawan. Tidak ada yang menciptakan Allah. Ya, tidak ada yang menciptakan Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua ini. Allah lah yang pencipta alam semesta segala isinya. Apalagi kalau kita berusaha membayangkan, membagaimanakan, ingin menggambarkan, ingin membentuk sifat-sifat Allah. Ya, maka ini adalah sebuah kekeliruan, kesesatan. Ya, bahkan mungkin kita bisa stres ya, gila. Banyak orang-orang sufi ya, tak kalah mereka belajar al-asma' wa sifat, mereka jadi gila. Alhamdulillah kalau ahlu sunnah itu belajar al-asma' wa sifat, semakin terbuka ya pikiran mereka, semakin jernih pemahaman mereka. Tapi tidak dengan mereka. Ya, tak kalah mereka belajar tauhid, pas pembahasan al-asma' wa sifat, banyak dari mereka bingung. Bingung mereka. Ya. Bahkan ada yang stres belajar al-asma' wa sifat. Ya. Karena salah ya di dalam memahaminya. Salah metodenya. Nah. Jadi tak kala kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, janganlah sekali-kali kalaupun itu terbesit di benak kita, segera buang itu semua dan segera berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan kita berusaha menggambarkan, membentuk, membagaimanakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala tamtsilin. Ini mirip dan juga jangan menyerupakan. Ya. Nah, karena sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Kata Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un. tidak ada sedikit pun yang serupa, yang sekufu, yang setara, yang selevel ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa Sami'ul Basir. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Kemudian kata mu'alib di sini, fa ahlus sunnati yathbutuna alfaz sifati wa ma'aniha falaysa ma wasafa Allahu bihi nafsahu aw wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam minal mutasyabihi alladhi yafudu ma'nah. Kata Syekh Fauzan Hafidhahullah, penulis kitab ini, maka ahlu sunnah wal jamaah, mereka adalah kelompok yang menetapkan lafad, ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan makna-maknanya. Jadi mereka tetapkan sesuai dengan apa adanya. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, umirruha kama ja'at bila kaif. Engkau biarkan apa adanya, ya. Kalau maknanya ini kita maknakan ini, ya. Nah, kama ja'at sebagaimana datangnya, ya, bila kaif, ya, tanpa engkau bagaimanakan, tanpa engkau serupakan, tanpa engkau gambarkan, ya, dengan makhluk. Maka tidaklah apa yang disifatkan Allah Subhanahu wa taala tentang dirinya, begitu juga yang disifatkan Rasulnya tentang Allah Subhanahu wa taala itu berarti, ya, menyerupakan. Naam. Ya. Ini termasuk perbuatan mutasyabih. Perbuatan menyerupakan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Sebagaimana yang telah kita sebutkan. Ya, kita terjemahkan, kita maknakan apa adanya tanpa kita serupakan dengan makhluknya. Li'anna i'tibara nususus sifati mimma la yufhamu ma'nahu yaj'aluha minal kalamil a'jami alladhi la yufham. Kata Syekh Fauzan Hafidhahullah, dikarenakan penggunaan nas-nas sifat itu tidaklah bisa dipahami maknanya, ya, dan yaj'aluha minal kalamil a'jami alladhi la yufham, ya, yang menjadikannya dari, ya, perkataan orang-orang ajam yang tidak bisa dipahami. Wallahu ta'ala qad amarona bitadabburi al-Qur'an kullihi. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk mentadaburi Al-Qur'an semuanya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala di banyak ayatnya yang memerintahkan kepada kita untuk mentadaburi Al-Qur'an. Yang dengannya kita bisa memahami Al-Qur'an dan dengannya kita bisa mengambil hukum-hukum sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama. Para ulama, ya, menyebutkan, membahas sebuah pembahasan, apakah itu kaitannya masalah akidah, masalah, ya, fikih, masalah manhaj, masalah muamalah, mereka memperhatikan dalil. Jadi mereka mencari dalil dulu. Dicari dalilnya dulu, baru dari dalil itulah nanti dikeluarkan faedah-faedahnya. Apakah dari ayat ataukah dari hadis. Apakah ini nanti hukumnya halal, wajib, ya, sunnah, makruh, haram. Ya, mereka menyebutkan ini semua itu, ya, patokannya adalah dalil. Jadi dalil dulu yang dibahas. Dalil dulu yang diadakan. Ya, barulah nanti kesimpulan-kesimpulan dari ayat dan hadis itu disebutkan. Di antara faedah ayat ini misalnya, di antara faedah hadis ini. Ya. Nah, ini berbeda dengan kelompok selain daripada ahlu sunnah. Ya. Ini berbeda metodenya. Kalau kelompok selain ahlu sunnah, mereka melakukan terlebih dahulu, apakah itu amalan yang kaitannya dengan anggota badan, ataukah dengan perkataan, seperti zikir dan yang semisalnya. Mereka lakukan dulu. Mereka lakukan dulu, baru mencari dalil. Ya, baru mencari dalil. Jadi dicari dalil itu. Ya, kalau enggak dapat dalilnya, mereka mentakwil. Ditakwil dalilnya. Kalau enggak dapat yang sahih, mereka cari yang lemah. Kalau enggak dapat juga, mereka gunakan hadis yang palsu. Ya, kalau enggak dapat juga, mereka ya. Naam, dengan dalil ikhlas, cukup ikhlas. Ya, cukup berprasangka baik. Ya, padahal berprasangka baik tanpa didasari dengan dalil, ya, ini adalah sebuah kekeliruan. Karena dia seolah-olah telah membuat syariat. Kata sebagian para ulama, man ihtasana faqad syara'ah. Ya, man ihtasana faqad syara'ah. Barang siapa yang menganggap sesuatu itu baik padahal tidak ada dalilnya, maka sungguh dia telah membuat syariat. Ya, jadi kalau orang melakukan sesuatu dan menganggapnya baik padahal itu tidak baik, tidak ada dalilnya, kemudian digambarkan, dikesankan ini bagus, berarti seolah-olah dia itu ya telah membuat syariat. Berarti dia telah menandingi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena yang berhak ini halal, ini haram, ini boleh atau tidak boleh, bukan kita manusia yang menetapkannya. Ya, yang menetapkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada manusia yang mengatakan ini boleh loh, walaupun tidak ada dalilnya, tapi maksudnya baik. Sebagai contoh misalnya, ya, membaca Yasin bareng-bareng. Membaca Yasin itu boleh disyariatkan. Siapa yang melarang baca Yasin? Silahkan. Yasin itu termasuk surat dari surat Al-Quran, ayat dari ayat Al-Quran. Siapa yang melarang membacanya? Boleh. Bacalah. Ya. Kalau misalnya ada yang melarang, dipertanyakan kenapa engkau melarang? Ada orang baca Yasin ketika sholat, setelah Al-Fatihah dia baca Yasin. Ya. Ketika meroja'ah misalnya, pas surat Yasin yang dibaca. Silakan. Tapi yang dipermasalahkan kata para ulama, caranya. Ya. Dibaca secara bersama-sama dan dikhususkan waktunya. Ini yang dipermasalahkan. Kalau sekedar membacanya silakan. Tapi kalau ini dilakukan secara bersama-sama dan dikhususkan, maka kita telah terjatuh ke dalam kesalahan. Walaupun maksudnya baik. Karena sebagian orang mengatakan daripada kumpul-kumpul main kartu, kumpul-kumpul main catur, ya, atau kumpul tidak ada faedahnya, menggibai orang, lebih baik kita yasinan bareng-bareng. Nah, ini alasan mereka. Benar enggak? Ya. Di situ nanti kita saling mengajari, kita membenarkan bacaan saudara kita, siapa tahu ada yang salah, ya, seolah-olah benar. Alasan seperti ini. Maka yang seperti ini kata para ulama, sama saja dia telah membuat syariat baru dan dia telah menandingi Allah Subhanahu wa taala, ya, telah menandingi Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitu juga yang dianggap baik di tengah-tengah masyarakat padahal tidak ada dalilnya, hanya dalilnya adalah persangkaan saja, niat yang baik saja, ya, niat yang baik itu tidak cukup, ya, tanpa dibarengi dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena syarat diterimanya amalan ibadah kata para ulama itu hanyalah dua. Yang pertama niat yang suci, niat yang ikhlas. Yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan, ya, cara yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak cukup dengan niat. Ya, harus dibarengi dengan ya, tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menuntunkan, tidak mengajarkan, tidak melakukan, maka jangan kita lakukan. Apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang tidak dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam agama ini, berarti itu tidak baik. Itu saja kesimpulannya. Ya, jangan kita mengatakan, ya, apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, begitu juga yang tidak diucapkan oleh Rasulullah, kemudian kita lakukan, kita menganggap baik. Maka ini tidaklah benar. Bahkan kata Aisyah radhiyallahu anha, ya, beliau pernah mengatakan, ya, barang siapa yang membuat-buat sesuatu ibadah yang tidak ada asalnya, faqad za'ama anna ar-rasula khana risalah. Barang siapa yang membuat-buat sebuah ibadah yang tidak ada bimbingannya, tidak ada dasarnya, maka seolah-olah dia telah menuduh Rasulullah mengkhianati risalah, mengkhianati agama ini. Ya, berarti Rasulullah itu tidak amanah, ini tuduhannya. Jadi barulah dia temukan, ternyata ada amalan katanya. Amalan ibadah, ya, yang ternyata baru ditemukan di zaman ini. Di zaman Rasulullah tidak ditemukan. Berarti seolah-olah seperti itu dia. Ya, menemukan ibadah baru. Yang itu ternyata tidak diucapkan, tidak diamalkan oleh Rasulullah. Belum disampaikan oleh Rasulullah. Baru dia dapati itu. Seolah-olah seperti itu. Kata para ulama. Jadi barang siapa yang melakukan sebuah ibadah tanpa tuntunan dari dalil, maka seolah-olah dia telah menuduh Rasulullah berkhianat dengan wahyu, berkhianat dengan risalah. Dia telah menuduh Rasulullah itu tidak menyampaikan semua risalah. Padahal tidaklah diwafatkan Rasulullah kecuali agama ini telah sempurna. Ya, kecuali agama ini telah lengkap, tidak perlu tambahan-tambahan dan tidak perlu pula pengurangan-pengurangan. Yang namanya sempurna, kata para ulama, kalau ditambah-tambah, kalau dikurang-kurangi, jadi tidak sempurna. Sesuatu yang sempurna itu biarkan apa adanya, jangan engkau tambahi, jangan engkau kurangi, ya. Nah, dibiarkan begitu saja. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam biswab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.